syafir lalu. Dan gugur kebun bila bunga sedang mekar, indah mewangi. Janganlah merasa bangga akan kecantikanmu bila nanti engkau terpikat tasmara disuntingmu syafir lalu. Bila bunga sedang mekar, indah mewangi dan segar. Thank you. sudah mewangi dan segar.